Sungguh sakit hati ini saat engkau berkata pisah saja, padahal aku tidak salah, padahal aku tidak salah. Sungguh sangat ku kecewa, sebenarnya semua ada apa. Kau diam tak mau bicara, kau diam tak mau bicara. Sesaknya dada dan air mata saat aku tahu engkau dengannya. Kau tulis kisah cinta segitiga, membuat aku terluka. Sesaknya dada dan air mata, mengapa kau membuatku kecewa? Kau buat cerita dengan dirinya, jujur ku sangat terluka. Kecewa, sebenarnya semua ada apa. Kau diam tak mau bicara, kau diam tak mau bicara. Sesaknya dada dan air mata saat aku tahu engkau dengannya. Kau tulis kisah segitiga, membuat aku terluka. Sesaknya dada dan air mata, mengapa kau membuatku kecewa? Kau buat cerita dengan dirinya, jujur ku sangat terluka. Sesaknya dada sangat terluka.